الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab was Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa hukum dan permasalahan seputar mengqasar salat bagi seorang musafir. Dan telah kita sebutkan pula beberapa keadaan di mana seorang musafir, meskipun dia berstatus sebagai seorang yang sedang melakukan perjalanan safar, namun tetap disyariatkan baginya menyempurnakan solat dalam keadaan tertentu. Seperti yang disebutkan, apabila seorang sebagai makmum di belakang imam yang muqim, sehingga dalam hal ini dia wajib untuk mengikuti makmumnya. Demikian pula apabila seorang telah berniat di satu daerah atau di satu tempat untuk bermukim secara mutlak, untuk menetap secara mutlak tanpa menetapkan waktu tertentu, maka apabila dia telah menetapkan tempat itu sebagai tempat menetapnya, maka wajib baginya untuk menyempurnakan solatnya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya tentang permasalahan menjamak di antara dua salat, ada satu permasalahan yang juga menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha tentang seorang yang selalu berlayar, yang dia tidak memiliki tempat menetap di daratan. Rumahnya adalah kapalnya. Jadi dia tinggal di kapal tersebut bersama keluarganya, bersama dengan anak-anaknya, dan dia tidak punya tempat menetap di daratan. Dan dia selalu berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain dengan kapalnya tersebut. Nah, orang yang berstatus demikian, apakah dihukumi musafir ataukah dia dihukumi seorang yang muqim? Hal ini disebabkan karena dalam kondisi seperti yang dijelaskan ini, ada beberapa keadaan dia mirip sebagai seorang yang musafir, namun beberapa keadaan yang lain dia mirip sebagai seorang yang muqim. Adapun dari sisi kemiripan dia sebagai seorang yang musafir, karena dia berpindah-pindah, karena dia pada akhirnya melakukan perjalanan safar dari satu daerah pindah ke daerah yang lain. Namun dari sisi yang lain dia mirip keadaannya seperti seorang yang muqim, dari sisi bahwa itulah tempat dia menetap, itulah tempat tinggalnya, dan dia tidak punya tempat menetap di daratan. Kapalnya adalah tempat menetapnya dia. Oleh karena itu di situ dia bersama istrinya, dia bersama keluarganya, sehingga dari sisi ini dia sangat mirip dengan statusnya sebagai seorang yang tidak sedang melakukan perjalanan safar. Oleh karena itu menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para ulama. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama yaitu pendapat jumhur dari kalangan Asy-Syafi'iyah, demikian pula mazhab Al-Imam Malik dan mazhab Abi Hanifah. Mereka mengatakan bahwa orang yang seperti ini keadaannya tetap dihukumi sebagai seorang musafir, karena dia berpindah-pindah keadaannya dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia mirip sebagai seorang yang sedang melakukan perjalanan safar. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Al-Hanabilah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa orang yang seperti ini keadaannya dia berlayar, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, namun dia tidak punya tempat menetap di daratan. Rumahnya adalah kapalnya, dan dia bersama istrinya, anak-anaknya di dalam kapal tersebut. Maka orang yang seperti ini statusnya sama seperti seorang yang muqim. statusnya sama seperti seorang yang mukim, karena dia tidak punya tempat menetap. Dia tidak memiliki tempat menetap di daratan, maka tempatnya dia adalah di kapalnya. Meskipun dia berpindah-pindah, namun pada dekatnya dia seperti orang yang sedang menetap. Ya, karena yang berpindah adalah kapal, namun pada dekatnya dia seperti orang yang menetap karena dia tidak punya tempat menetap di daratan. Maka kapal itulah tempat menetapnya dia. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam, pendapat yang kedua adalah pendapat yang mendekati kebenaran dalam hal ini. Disebabkan karena kemiripan dia sebagai seorang yang mukim itu lebih nampak. Ya, di samping dia tidak memiliki tempat menetap di daratan, ya, dia juga berada di atas kapal tersebut bersama dengan keluarganya. Bersama dengan keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam, kemiripan dia sebagai seorang yang mukim itu lebih nampak. Kemudian ada pula yang disebutkan oleh para ulama satu kaidah, disebabkan karena ada dua hal yang menyebabkan terjadinya kemiripan. Dia mirip seperti seorang musafir dan dia mirip seperti seorang yang mukim, maka dikembalikan kepada hukum asal seseorang. Dan hukum asal seseorang adalah tidak melakukan perjalanan safar, yaitu dia dihukumi mukim. Dan ini lebih menenangkan, dalam artian apabila terjadi kemiripan antara satu keadaan dan keadaan yang lain, maka dikembalikan kepada hukum asal bahwa dia seorang yang sedang bermukim dan bukan sebagai seorang yang sedang melakukan perjalanan safar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian beliau berkata, hafizahullahu ta'ala thaniyan, permasalahan yang kedua, al-jam'u baina salatain, menjama' antara dua salat. Menjama' antara dua salat. Pembahasan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah berbeda dengan pembahasan sebelumnya tentang mengqasar salat. Pada hakikatnya tidak ada kaitan antara pembahasan qasrus salat, mengqasar salat, dengan menjama' antara dua salat. Mengqasar salat ada pembahasan tersendiri kaitannya dengan seseorang yang melakukan perjalanan safar. Adapun menjama' di antara dua salat, maka ini sifatnya lebih umum. Oleh karena itu ada kondisi-kondisi tertentu, meskipun seorang tidak sedang melakukan perjalanan safar, namun diperbolehkan baginya menjama' salatnya. Diperbolehkan baginya menjama' salat tanpa mengqasar. Tanpa mengqasar, sebagaimana yang nanti akan kita jelaskan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjama' antara dua salat ini pembahasan tersendiri yang berbeda dengan pembahasan mengqasar salat. Wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk dijelaskan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, masyru'iyatul jam'i bainas salataini wa man yubahu lahu dhalik, tentang disyariatkannya menjama' antara dua salat. Dan siapakah yang dibolehkan untuk melakukan hal itu, yakni menjama' antara dua salatnya. Kata beliau, yubahu bisafari alladhi tuqsar fihi salatu, diperbolehkan dalam perjalanan safar yang diqasar padanya salat, diperbolehkan al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashri, diperbolehkan menjama' antara zuhur dan asar. Wal maghrib wal isya, dan maghrib yang dijama' dengan salatul isya, fi waqti ihdahuma, pada waktu salah satu dari keduanya. Jadi yang dimaksud oleh beliau bahwa salat zuhur itu digabungkan dengan asar, salat maghrib dijama' dengan salatul isya, dan tidak diperbolehkan salat maghrib isya dijama' dengan salat zuhur dan asar secara berbarengan di satu waktu. Ini tidak diperbolehkan. Namun yang dimaksud menjama' salat yaitu menggabungkan dua salat, zuhur dan asar, atau salat maghrib dan isya pada waktu salah satunya. misalnya sholat zuhur dan asar, seorang hendak menjamak, bisa dilakukan di waktu zuhur yang disebut dengan jamak takdim, dan bisa pula diakhirkan menunggu waktu asar. Apabila asar telah masuk, barulah kemudian seorang mengerjakan sholat zuhur yang dijamak dengan sholat al-asr yang disebut dengan jamak takhir. Demikian pula halnya sholatul isya dan sholatul maghrib. Sholatul maghrib dan sholatul isya jika dilakukan di waktu maghrib maka disebut jamak takdim, dan jika dilakukan di waktu isya disebut jamak takhir. Li hadits Mu'adzin, berdasarkan hadits Mu'adz radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla zayghi ash-shamsi akhara adh-dhuhra hatta yajma'ahuma ila al-'asri yusallihima jami'an. Hadits Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, apabila beliau melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke arah barat, yakni sebelum masuknya waktu zuhur, beliau melakukan perjalanan akhara dhuhra, maka beliau mengakhirkan waktu zuhur sehingga beliau menjamaknya di waktu asar. Beliau mengerjakan sholat tersebut kedua-duanya secara bersamaan. Ini hukum yang dijelaskan oleh Mu'adz bin Jabal tentang sholat menjamak antara dua salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila beliau berangkat sebelum zuhur, maka beliau tidak mengerjakan salat zuhur terlebih dahulu, beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba waktu asar, barulah beliau menjamak di antara dua salat tersebut. Wa idzar tahala ba'da zayghi syamsi shalla adh-dhuhra wal 'asra jami'an tsumma sara. Dan apabila beliau melakukan perjalanan setelah masuknya waktu zuhur di saat matahari telah condong ke arah barat, maka beliau mengerjakan sholatul zuhur dan sholatul asr dengan menjamaknya, lalu setelah itu beliau melakukan perjalanan. Wa kana yaf'alu mithla dhalika fil maghrib wal isya, dan inilah yang beliau lakukan terhadap salatul maghrib, demikian pula salat al-isya. Maka di dalam hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan dalil diperbolehkannya menjamak antara dua salat, salatul zuhur bersama dengan salatul asr, dan salatul maghrib yang dijamak dengan salat al-isya. Dan di dalam hadis ini secara zahir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dua jenis jama', jama' taqdim dan jama' ta'khir. Jama' taqdim dan jama' ta'khir. Hanya saja ada satu hal yang penting untuk kita jelaskan. Apabila seorang hendak menjama' antara dua solatnya sebelum dia melakukan perjalanan safar, dan dia masih berstatus sebagai seorang yang muqim, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya, tidak mengqasar sholat karena dia belum berstatus sebagai musafir. Ya, misalnya ada yang ingin berangkat, mau berangkat ke Jakarta, maka dia sholat terlebih dahulu di Balikpapan. Dia mukim di Balikpapan, maka dia sholatul zuhur. Setelah sholatul zuhur, maka dia ingin menjamak dengan sholat al-asr, maka dia menjamaknya dengan menyempurnakan sholat, jangan diqasar. Ya, jangan diqasar. Atau misalnya dia sudah berangkat ke bandara Balikpapan. Ya, berarti kan dia belum melakukan perjalanan safar, dia masih di bandara. Bandara masih merupakan bagian dari kota. Maka dia menyempurnakan sholatnya. Meskipun dia menjamak di antara dua sholat, namun dia tetap menyempurnakan sholatnya. Empat rakaat, karena dia belum berstatus sebagai musafir. Hal ini kadang-kadang ada sebagian yang tidak memahami, mereka menyangka kalau jama itu ya berarti diqasar, sehingga tatkala mereka akan menjamak sholat, maka mereka mengqasarnya padahal mereka belum berstatus sebagai musafir. Sementara mengqasar sholat itu hanyalah disyariatkan bagi mereka yang telah berstatus sebagai seorang musafir. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.